dapat dari bawah juga dapat, barakallahu. Itu kalau mereka beriman dan bertakwa. Akan tetapi mereka mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, tidak mau beriman dan tidak mau bertakwa, maka barakallahu, kata Allah Subhanahu wa taala, fa'akhadhahum atau fa'akhadnahum bima kanu yaksibun, maka kami siksa mereka lantaran apa yang mereka kerjakan, karena kan mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya barakallahu, mereka-mereka yang beriman dan bertakwa, mereka akan mencari berkah dengan sesuatu yang memang disyariatkan. Seperti ya, membaca Al-Qur'an, mentadabburi ya, mengamalkannya, mengajarkannya, itu akan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana barakawikum dalam surat Shad ayat ke-29. Surat Shad ayat ke-29 Allah berfirman, Kitabun anzalnahu ilaika mubarak. Ini Al-Qur'an adalah kitab yang kami turunkan kepadamu wahai Nabi dengan penuh berkah. Liyadabbaru ayatihi, supaya mereka orang-orang yang membacanya mentadabburi ayat-ayatnya. Waliyatazakkaru ulul albab, dan supaya mereka mendapatkan pelajaran bagi orang-orang yang mau berpikir. Surat Shad ayat ke-29, dengan membaca Al-Qur'an, mempelajari, mentadabburi, mengamalkan, mengajarkan, maka mendapatkan berkah. Barakallahu'alaikum. Bahkan dengan Al-Quran itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan sebuah kaum dan menghinakan sebuah kaum. Demikian pula barakallahu'alaikum dengan mengerjakan sunnah-sunnah Nabi, maka akan mendatangkan berkah. Seperti barakallahu'alaikum ketika sakit, dia berobat dengan air zam-zam. Nabi menyatakan tentang air zam-zam, innaha mubarakah, innaha ta'amu ta'min. Air zam-zam itu diberkahi. Dan air zam-zam itu adalah makanan yang mencukupi. Baik untuk keperluan sehari-hari, ya, mengenyangkan, barakatukum, walaupun itu air, dan juga sebagai obat. Dalam riwayat lain tentang air zam-zam, wasifa usakom, air zam-zam adalah ya, obat bagi penyakit. Demikian pula barakallahu'alaikum, di antara berkah dengan menjalankan sunnah Nabi adalah makan dengan cara berjamaah. Ya, mendatangkan berkah. Demikian pula ketika makan, makan berjamaah itu bisa jadi dengan satu nampan, boleh. Atau masing-masing satu piring, tetapi ngumpul jadi satu, bukan mencar-mencar. Sebagaimana yang disebutkan oleh Ustadzuna Abu Ilyas Agus Suaidi pada pelajaran-pelajaran sebelumnya, ya. Barakallahu'alaikum, pernah disinggung tentang ini. Demikian pula barakallahu'alaikum, berkah itu datang ketika menghabiskan akhir dari makanan yang dia makan. Oleh karena itu, ketika kita makan, jangan tersisa yang terakhir. Barakallahu'alaikum. Karena Nabi menyatakan, fa inna akhirat ta'am fihi barakatun lahu. Sesungguhnya, di akhir makanan yang dia makan, ada keberkahan padanya. Jangan seperti orang awam, ya. Kalau disisakan itu, ya, menunjukkan kita itu enggak kalirem. Ya. Maka harus disisakan, ya. Kalau kamu enggak menyisakan, menunjukkan kaliren kamu. Kelaparan, begini dan begini. Ya, barakakum. Wallahu musta'an. Demikian pula disunahkan untuk menjilat jari-jarinya ketika makan. Jangan bilang jijik. Kita di awal makan kan bersih tangannya, masuk ke mulut misalkan, tidak pakai sendok. Kemudian menjilati, apanya yang jijik? Ya, tidak najis, barakallahu'alaikum. Bahkan disunahkan suami ya meminta tolong pada istrinya untuk menjilat jari-jarinya atau kepada pembantunya atau anaknya atau budaknya, barakallahu'alaikum. Pembantu yang dimaksud ini budaknya. Demikian pula banyak lagi sunnah-sunnah Nabi yang mendatangkan berkah, di antaranya sahur. Sahur untuk berpuasa itu hukumnya tidak wajib. Akan tetapi ya rugi bagi orang yang meninggalkan sahur ketika berpuasa. Kata Nabi, "Tasahharu fa inna fi sahur barokah." Bersahurlah kalian, karena pada sahur itu ada barokah. Ikhwani wa fatihullah rahimakumullah, dan masih banyak lagi. Ya, mencari berkah dalam bahasa Arabnya tabarruk yang disyariatkan, ya. Barakatikum. Adapun tabarruk yang haram terkhusus pada pembahasan kitab tauhid yang akan kita kaji kali ini adalah tabarruk yang dilakukan oleh kaum musyrikin. Yakni tabarruk yang mengandung kesyirikan. Ayat kita baca. Berkata Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi rahimallahu taala, bab man tabarraka bi syajaratin aw hajarin aw nahwihima. Bab penjelasan tentang ada orang yang bertabarruk dengan pohon atau batu dan yang semisal dengan keduanya. Tabarruk di sini disebutkan oleh Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan rahimahullah taala, at-tabarruk talabul barakah wa raja'uha wa i'tiqaduha. Tabarruk maknanya adalah mencari berkah. Dan mengharap keberkahan serta meyakini adanya keberkahan pada yang ia cari. Kalau yang boleh yang kita sebutkan tadi di awal adalah bertabarruk dengan Al-Qur'an. Dengan membaca Al-Qur'an, mengharapkan dengan kita membaca Al-Qur'an datang barokah, dan kita meyakini Al-Qur'an bisa mendatangkan berkah ketika kita membacanya, mempelajarinya, mentadaburinya, mengajarkannya, mengamalkannya. Barakallahu'alaikum. Namun ketika bertabarruk dengan sesuatu yang mengandung kesyirikan, yaitu dia mencari berkah dengan sesuatu yang mengandung kesyirikan, baik itu pohon, batu, dan semisalnya, mengharap dengan sesuatu tersebut dan meyakini hal itu ada berkahnya, maka ini mengandung kesyirikan. Wa nahwihima, dan yang semisal dengan keduanya, yakni ma asbahahuma min buq'ah, yang semisal dengan pohon dan batu adalah seseorang bertabarruk mencari berkah dengan sebuah tempat, petilasan-petilasan, ya, au mugharah, atau dengan gua. Ini guanya, guanya wali fulan, wali fulan. Barakallahu'alaikum. Walaupun itu adalah gua yang Nabi pernah, ya, mendapatkan wahyu di dalamnya, atau Nabi pernah menyendiri merenungi ayat-ayat Allah di dalamnya. Gua Hira, ya, Gua Sur. Maka tidak boleh seperti ini. Au qabrin, atau kuburan, mencari berkah di kuburan-kuburan. Kalau ziarah kubur beda dengan mencari berkah di kuburan. Ziarah kubur barakatikum tujuannya adalah tadhkirul maut, ya, mengingat kematian, dan disyariatkan mendoakan si mayit. Au mashhad, atau tempat-tempat yang pernah dijadikan pertemuan. Tempat ini di Goa Akbar pernah bertemu para wali, misalkan. Akhirnya bertabaruk di situ. Au asarin, atau peninggalan-peninggalan. Maka tidak boleh, barakallahu fikum. Para sahabat tidak pernah menjadikan peninggalan-peninggalan sahabat yang lain untuk dicari, dijadikan, barakallahu fikum, dan untuk diyakini bisa mendatangkan berkah, tidak ada. Adapun peninggalan Nabi bisa, khusus Nabi. Tapi sekarang sudah tidak ada, barakallahu fikum. Walaupun mungkin ada, ya, itu sudah kurang lebihnya musnah. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi pada kitab ini membawakan bab tentang tabarruk, kebiasaan orang-orang musyrik dengan pohon, batu dan semisalnya. Kesesuaian bab tersebut dengan kitab Tauhid adalah annahu istimrarun fi dzikri syirkiyat al-munafiyah litauhid au kamalihi. Bahwasanya barakallahu fikum pada bab tersebut, ya, disebutkan secara terus-menerus pada bab yang satu dan bab yang semisalnya tentang kesyirikan-kesyirikan yang meniadakan tauhid atau meniadakan kesempurnaan tauhid. Pernah ketika itu Asy-Syaikh Shalal Fauzan Hafidzahullah Ta'ala ditanya tentang perkara-perkara yang meniadakan tauhid atau kesempurnaan tauhid itu apa? Beliau menyatakan barakallahu fikum, allazi yunafit tauhidal wajib asyirkul akbar. Sesuatu yang meniadakan tauhid yang wajib, dan ini tauhid yang secara totalitas, itu adalah syirik besar. Kalau orang melakukan syirik besar, ya, tauhid yang ada pada dirinya itu, ya, musnah. Keislamannya hancur. Wa syirkul asghar yunafi kamalat tauhid, sementara syirik kecil meniadakan kesempurnaan tauhid. Berarti tauhidnya tidak sempurna, tapi masih ada. Keimanannya masih ada. Seperti riya, sum'ah. Ada orang sholat, ya, awal-awalnya ikhlas, di tengah-tengah sholat muncul riya, dibiarkan, tidak dilawan, tidak ditepis, sampai selesai sholat, maka barakallahu fikum, sholatnya tersebut tidak sah. Apakah wajib mengulangi? Iya wajib. Dia bertobat dulu dan mengulanginya, dan dia terjatuh dalam syirik kecil. Namun dia tidak dinyatakan musyrik atau kafir secara totalitas, tidak, karena kesempurnaan tauhid yang hilang, bukan tauhid secara totalitas. Barakallahu fikum. Fal akbar yunafit tauhid bil kulliyah wala yajtami'u huwa wa tauhid abadan. Dan syirik besar itu meniadakan tauhid secara totalitas dan tidak akan berkumpul syirik besar pada diri seseorang dengan tauhid selama-lamanya. Salah satunya mesti akan berperang. Mana yang terkuat pada hatinya? Memilih tauhid, beribadah hanya kepada Allah, atau syirik? Kalau dominan syirik, dia tidak mampu lagi barakallahu fikum melawan kesyirikannya. Dikarenakan memang, ya, memperturutkan hawa nafsunya, ya, tidak mau beribadah lagi kepada Allah, tidak mau pelajarinya, tidak mau memupuk tauhidnya dengan baik, akhirnya barakallahu fikum seperti itu bisa kafir. Ya. Walladzi yunafi kamal tauhid wa syirkul asghar, dan yang meniadakan kesempurnaan tauhid adalah syirik kecil. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Maka pada bab ini ya, bertabarruk dengan pohon, bebatuan, barakallahu fikum dan yang semisalnya ya. Ini bisa terjatuh pada syirik besar, bisa terjatuh pada syirik kecil. Syirik besar kalau dia meyakini barokah itu ya murni dari pohon itu sendiri atau dari batu itu sendiri, bukan dari Allah. Misalkan demikian, maka dia musyrik, kafir, murtad. Wajib untuk bertaubat. Kalau tidak mau bertobat ketika dia awalnya muslim, man baddala dinahu faqtuluh, kata Nabi. Barang siapa yang mengganti agamanya, maka bunuhlah. Yang membunuh ini penguasa muslim. Ya, bukan orang perorangan dari rakyat yang ada. Ada kalanya bertabarruk dengan pohon atau batu dan semisalnya ini, dia terjatuh dalam syirik kecil. Apabila dia meyakini Allah yang mendatangkan berkah, namun batu atau pohon tersebut sebagai wasilah. Namun walaupun itu syirik kecil, dosa syirik kecil itu lebih besar daripada dosa membunuh, dosa berzina, dosa riba, dan dosa-dosa besar yang lainnya yang di bawah kesyirikan. Wallahu ta'ala bissawab. Kemudian Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi rahimahullah membawakan dalil Surat An-Najm ayat ke-19 sampai 23. Wa qaulillahi ta'ala, dan dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, afara'aitumul lata wal uzza. Apakah kalian tidak memperhatikan tentang sesembahan kaum musyrikin yang bernama Lata dan Uzza? Kata Asy-Syaikh Al-Fauzan, akhbiruni an hadhil asnam hal nafa'at aw dharrat. Kabarkan oleh kalian kepadaku tentang tafsirnya, tentang berhala-berhala tersebut, Lata, Uzza, Manat. Apakah berhala-berhala tersebut bisa memberi manfaat atau madarat? Memberi manfaat tidak bisa. Jelas, memberi madarat juga tidak bisa. Karena hanya patung. Ya. Barakallahu fikum. Afara'aitumul Lata. Kabarkan tentangku, tentang Lata. Lata di sini quri'a bitakhfifit ta wa quri'a bitasdidiha. Pada lafaz Lata, huruf ta-nya itu ahli qiraah dari kalangan para sahabat, ada yang membaca dengan taknya itu ringan, afara'aitumul Lata. Ada yang dengan tasdid, afara'aitumul Lata. Fa'alal qiraatil ula, adapun yang berpendapat dengan membaca ringan taknya tanpa ditasdid, afara'aitumul Lata, maka maknanya Lata di sini ismun sokroh baydo mankusatin alaiha baitun bitta'if, yakni sebuah batu putih yang dipahat, yang di atas batu putih itu ada rumah. Disitulah dan itulah kaum musyrikin Quraisy menyembah Lata. Ini kalau berkumpul maknanya adalah Lata dengan taknya dibaca takhfif ringan, Lata. Wa alal qiraah as-saniyah, adapun yang membaca dengan qiraah yang kedua, yakni taknya ditasdid, afara'aitumul Lata, hiya ismu fa'ilin min Lata. Maka Lata itu adalah isim fa'il dari fi'il madhi Lata, yang maknanya barakafikum li rojulin, kana yalittu sawiqo lil haji. Lata ini diambil dari kata mengaduk, ya, atau mengadon tepung sawit yang pernah dilakukan oleh seseorang yang soleh ketika musim haji. Dia mengaduk adonan menjadi roti atau bubur wawalam disawab, kemudian dibagikan untuk para jamaah haji. Dan ini riwayat Ibnu Abbas, ya, dari sahabat Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Famata, kemudian laki-laki yang biasa mengadon tepung untuk dibagikan kepada jamaah haji gratis meninggal, maka jamaah haji merasa kehilangan karena menganggap barakallahu'alaikum amalan yang dia lakukan itu adalah amalan soleh, maka dikenang, dikenang jasanya, selalu diingat kebaikannya. Fa'akafu ala qabrihi, akhirnya mereka iktikaf di sisi kuburannya, diibadahi. Itulah lata apabila taknya di tasdid. Maka barakallahu'alaikum bisa kedua-duanya. Intinya, lata itu adalah sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi itu adalah berupa batu yang di atasnya adalah bangunan batu putih, atasnya bangunan, bisa jadi itu adalah barakallahu'alaikum kuburannya orang-orang soleh di antaranya yang bernama atau orang yang melakukan barakallahu'alaikum pembagian sawit ya kepada jamaah haji. Ini lata. Wal Uzza. Apa itu Uzza? Dalam surat An-Najm ayat ke-19. Syajar atau samar. Pohon samar. Bisa dilihat ya. Dicari info tentang pohon samar. Cari di gambar. Ada insya Allah. Rimbun. Qad buniya haulaha wa ju'ila laha astar. Baina Makkah wa Ta'if. Pohon samar yang dibangun dikelilingnya. Dan pada pohon tersebut dikasih tirai-tirai yang terletak di antara Makkah dan Ta'if. Ya, Uzza ini adalah barakallahu'alaikum terletak di antara Makkah dan Ta'if. Ketika barakafikum pernah sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib memerintahkan untuk ya merusak yang namanya sembahannya bernama Uzza, ternyata didapati untuk yang kedua kalinya ketika sahabat utusannya itu kembali tidak mendapati kecuali hanya pohon tersebut. Yang kedua kalinya adalah perempuan hitam, telanjang, dan berambut panjang. Akhirnya dibunuh, lalu barakafikum hilang. Dan itulah jin, itulah Uzza. Wa manat as-salisatal ukhra. Dan manat yang ketiga. Manat adalah sonam, berhala. Yang letaknya bil muslil, di daerah muslil, baina Makkah wal Madinah, ya, tepatnya di antara Makkah dan Madinah, daerah yang namanya muslil, di situ ada berhala yang bernama manat. Dan manat ini adalah di antara berhala yang ketiga, as-salisatal ukhra, dhammun laha bit ta'akhur. Disebutkan penyebutannya paling akhir ay al-mutaakhirah al-wadiyah atau al-wadiyah al-miqdar, diakhirkan peletakannya barakallahu berdasarkan jumlahnya, ya, jumlah urutan yang ketiga. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Najm, kabarkan tentangku oleh kalian tentang Lata, Uzza dan Manat yang ketiga. Alakumuz zakar walahul unsa. Apakah bagi kalian anak laki-laki sementara bagi Allah anak perempuan? Yakni apakah bagi kalian taj'aluna lakum ma tuhibbun wa huwa dzikru atau wa huwa dzakar? Apakah kalian menjadikan untuk kalian sesuatu yang menyukai kalian, membuat kalian senang, yakni laki-laki? Walahul unsa, dan bagi Allah perempuan, yakni taj'aluna lahul inas haitsu taqulun al malaikah banatullah. Apakah kalian menjadikan untuk Allah anak-anak perempuan ketika kalian mengatakan para malaikat adalah barakatikum anak-anak perempuan Allah? Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah, terkait ayat ini, kaum musyrikin Quraisy menganggap ya bahwasannya Allah Subhanahu wa taala memiliki anak, yakni para malaikat adalah anak-anak Allah. Ini kaum musyrikin Quraisy menganggap demikian, anak-anak Allah yang perempuan, kata kaum musyrikin. Maka Allah membantah, apakah kalau kalian senang anak laki-laki untuk kalian itu lalu kalian sandarkan kepada kalian, sementara yang tidak kalian sukai dari anak wanita kalian berikan kepada Allah. Kalian anggap Allah punya anak. Orang musyrikin Quraisy sangat tidak suka kalau lahir padanya anak perempuan. Ya. Ketika lahir anak perempuan, barakafikum, wajahnya memerah benci. Ya. Tidak terima dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Dianggap aib. Dianggap oleh mereka anak perempuan itu tidak akan berguna dan berharga pada keluarganya, karena tidak bisa membela keluarganya dengan berperang. Ini kata mereka. Tidak bisa membela keluarganya dengan mengangkat derajatnya dengan berperang, padahal perangnya di atas kebatilan mereka itu. Dan kalau mendapatkan warisan, tidak dapat warisan katanya. Ya. Dan di zaman itu memang wanita itu ya, ketika berkafikum Nabi belum diutus, martabat wanita itu memang jatuh. Oleh karena itu berkafikum ketika Nabi diutus ya, harga diri wanita menjadi tinggi sesuai dengan ketakwaannya. Ya, sesuai dengan ketakwaannya. Namun dalam hal kepemimpinan, ar-rijal qawwamun 'alan nisa. Laki-laki itu ya sebagai pemimpin ya lebih unggul daripada wanita. Bahkan Nabi menyatakan tidak beruntung sebuah kaum walau amrohu an-nisa, apabila yang menguasai dan mengurusi adalah perempuan. Ya. Barakallahu. Maka presiden perempuan, gubernur perempuan, bupati perempuan, ya, atau yang lain-lainnya berkomikum, ketua kelas perempuan, ya, maka itu tidak beruntung, haram hukumnya. Kemudian Allah menyatakan tilka idang qismatun dhiza. Kalau memang demikian, kalian menyandarkan yang laki-laki itu untuk kalian sementara kalian menganggap Allah memiliki anak perempuan, yakni para malaikat. Tilka idzan qismatun dhiza, yang demikian itu adalah pembagian yang jaurun wa batil, yang zalim dan penuh kebatilan. Ya, barakallahu. In hiya illa asmaun sammaitumuha. Tidaklah pembagian tersebut melainkan adalah asma mujarradu tasmiyah, semata-mata penamaan. Ya. Semata-mata penamaan. bahwasanya Allah memiliki ya anak-anak perempuan, ya malaikat, ya barakafikum, kemudian Lata, Uzza, Manat, itu laki-laki, barakafikum, atau semisalnya, itu adalah hanya nama-nama. Sammaitumuha, yang kalian namakan sendiri, min tilqai anfusikum, yang berasal dari diri-diri kalian. Antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan, yang kalian namakan dari diri kalian dan juga dari moyang-moyang kalian, ma anzalallahu biha min sultan, yang Allah tidak menurunkan sedikitpun sultan. Apa itu sultan? Ay min hujjah wa burhan ala uluhiyatiha. Allah tidak menurunkan sedikitpun hujjah, penjelasan, burhan, bukti, ala uluhiyatiha, atas berhaknya sesembahan Lata, Uzza, dan Manat. Ternyata tidak ada bukti. Demikian pula tentang keuluhiyahan atau barakamikum hak sesembahan kepada para malaikat yang disandarkan kepada Allah sebagai anak-anak perempuan, itu juga tidak ada hujjah dan burhan. Tidak ada bukti, tidak ada penjelasan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah hanya semata-mata nama yang diada-adakan. Ya. Sandaran yang diada-adakan oleh kalian dan moyang-moyang kalian. Ini kata Allah Subhanahu wa taala. Ternyata sekarang berkabikum ya, banyak dilakukan oleh orang-orang yang terjatuh dalam kesyirikan, ya. Si A, si B, dia adalah wali, ini adalah wali, ini adalah barakabikum bisa begini dan begitu. Bisa mendatangkan manfaat, bisa mendatangkan madorot, bisa menolak madorot dan mendatangkan manfaat, atau yang semisalnya. Itu adalah nama-nama yang hanya mereka memberi nama sendiri, barakabikum. Padahal hakikatnya tidak ada. Iyattabi'una illadzon. Tidaklah kalian mengikuti, yakni laisa lahum mustanid. Tidak ada pada mereka itu sandaran illadzon, kecuali hanya zon. Apa itu zon? Usnu zonnihim bi'aba'ihim. Yakni semata-mata berprasangka baik dengan pendapat ayah-ayah atau moyang-moyang mereka. Wa ma tahwal anfus, dan tidaklah mereka mengikuti melainkan hanya hudud anfusihim firri asah, ya, kecondongan diri mereka pada kepemimpinan. Jadi supaya mereka tenar, ya, diada-adakan nama tersebut. Barakafikum. Walaqad ja'ahum mir rabbihimul huda, kata Allah Subhanahu wa taala, padahal sungguh telah datang kepada mereka dari Rabb mereka petunjuk, al-huda. Apa itu al-huda? Irsalur rusul bil hujjah al-wadihah wal haqqi al-munir. Padahal telah datang kepada mereka dari Rabb mereka al-huda, yakni diutusnya para rasul dengan membawa hujjah, ya, yang jelas dan membawa kebenaran yang terang benderang. Barakallahu'alaikum. Itu al-huda. Para nabi dan para rasul membawa petunjuk. Barakallahu'alaikum. Ini adalah makna penjelasan surat An-Najm ayat ke-19 dan 23. Barakallahu'alaikum. Pada surat An-Najm yang kita sebutkan tersebut menunjukkan bertabaruk dengan pohon, ya, atau dengan batu, yang pohon ini Uzza, ya, yang batu Lata. Apabila taknya ditakhfif, dibaca dengan tidak tasdid, maka berkabikum itu adalah batu putih yang dipahat, yang di atasnya ada rumah di Taif, atau hajar, ya batu, kalau syajarah adalah pohon, maka bertabaruk dengan itu semua adalah tabaruk yang mengandung kesyirikan. Bisa jadi syirik besar apabila bagaimana Pak Gunadi, tabaruk dianggap syirik besar apabila dia meyakini bahwasanya semata-mata benda itu yang mendatangkan keberkahan, bukan Allah. Maka itu terjatuh dalam syirik besar. Kalau syirik kecil, barakallahu fikum, dia meyakini Allah yang mendatangkan keberkahan namun melalui benda itu. Barakallahu fikum. Dari sisi mana? Kok bisa? Kalau yang awal tadi syirik besar kan jelas. Dia meyakini selain Allah yang mendatangkan manfaat, di antaranya keberkahan. Ya, kalau yang kedua ini syirik kecil. Ya, dia meyakini Allah yang mendatangkan, tapi kok dinyatakan syirik? Dari sisi mana? Dari sisi barakatikum, kata para ulama, dikarenakan mereka berdoa pada pohon tersebut, pada batu tersebut. Iktikaf, tawaf, ya di situ itulah kesyirikannya. Barakatikum. Dan terutama dia roja, mengharapkan ya dari selain Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dia menganggap yang mendatangkan Allah, tapi ini sebab. Ya, maka tidak boleh. Al-ma'nal ijmali lil ayat. Makna secara global pada ayat ini. Surat An-Najm ayat ke-19 sampai 23. Yuhajju ta'ala al-musyrikin fi ibadatihim. Pada ayat tersebut dijelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala membantah kaum musyrikin terkait peribadahan mereka. Ma la yaqilu min hadhil awsan ats-tsalatsah. Sesembahan yang tidak bisa masuk akal pada tiga sesembahan tersebut, tidak berdasarkan akal yang sehat, hujjah, dalil, ya, barakatuhum. Mada ujidathum, barakatuhum. Wa yuwabbikuhum ala jawrihim fil qismah haitsu najjahu anfusahum anil inah wa ja'aluha lillah. Maka Allah Subhanahu wa taala mencela mereka kaum musyrikin dan menganggap perbuatan mereka ini jelek karena mereka tidak adil pada pembagian tersebut, dikarenakan mereka barakahikum mensucikan diri-diri mereka dengan berlepas diri dari anak-anak perempuan. Sementara anak-anak perempuan disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu barakahikum tidak adil. Menurut mereka sesembahan-sembahan yang ada itu laki-laki semuanya. Lata, Uzza dan Manat. Ya. Tidak diderajatkan dengan wanita. Dan mereka sendiri tidak mau kalau memiliki anak perempuan. Sementara anak perempuan yang mereka benci disandarkan kepada Allah. Allah memiliki anak yang berupa malaikat-malaikat. Ini kata mereka. Kaum musyrikin Quraisy menganggap para malaikat yang ada itu adalah anak-anak perempuan Allah. Na'udzubillah min dzalik. Tsumma yutalibuhum bil burhan ala sihhati ibadati hadhil asnam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menuntut kepada mereka, mana bukti? Ya. Atas kebenaran sesembahan-sesembahan yang mereka ibadahi, kalau memang benar, mana buktinya? Wa yubayyinu annal dhanna wa raghbatan nuhus la yakunan hujjah ala hadzal matlub, bahwasanya barakallahu fikum Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan dugaan, prasangka dan keinginan, kecondongan nafsu mereka itu ya tidak bisa dijadikan hujjah atas tuntutan tersebut atau yang mereka cari. Jadi kalau mereka berhujjah, mana hujjahnya? Kata bapak-bapak kami. Ya. Pokoknya demikian, maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan itu bukan hujjah. Ya, barakallahu fikum. Nanti akan disebutkan dalilnya. Wa innamal hujjatu fi dzalika ma ja'at bihir rusul minal barahin alwadihati wal hujaji alqati'ati ala wujubi ibadatillahi wahdah wa tarki ibadatil asnam. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya hujjah ya tentang benarnya sesembahan itu hanyalah apa yang datang dari para rasul berupa bukti-bukti yang jelas dan hujjah-hujjah yang tidak bisa dipatahkan, yang pasti, tentang wajibnya beribadah hanya kepada Allah saja dan meninggalkan peribadahan kepada berhala-berhala yang ada. Surat An-Najm ayat 19-23 menunjukkan bahwasanya sembahan selain Allah itu batil. Dan Lata, Uzza, Manat ini sudah mewakili seluruh sesembahan yang dilakukan oleh musyrikin Quraisy zaman dulu, walaupun sampai hari kiamat, apapun bentuknya sudah terwakili. Yang menyembah kuburan terwakili dengan berkafikum Lata, dengan taknya ditasdid dan sahih periwayatannya Lata. Apakah boleh kalau kita membaca dengan Lata? Boleh, ada riwayatnya. Akan tetapi Rosem Utsmani, ya, pengumpulan Al-Quran dengan Rosem sistem Utsman bin Affan ketika itu disamakan semua. Akhirnya berkafikum, ya, yang ada sekarang di tangan kaum muslimin taknya tidak ditasdid. Ya, barakatikum. Yang menyembah batu juga terwakili dengan Lata. Yang menyembah pohon, Uzza. Yang menyembah berhala, berhala macam-macam, keris, barakatikum. Ya, dan lain-lain itu juga terwakili dengan Manat, barakatikum. Maka itu semua dianggap batil, salah oleh Allah Subhanahu wa taala karena mereka mengikuti hanya zon. Dan apa kata ayah mereka, kata moyang mereka. Kemudian ikhwani wa akhwatillah, kesesuaian ayat tersebut dengan bab yang kita baca, munasabatul ayat lil bab anna fiha tahrimat tabarruki bil asjar wal ahjar wa'tibarahu syirkan, bahwasanya pada ayat tersebut ya kesesuaiannya dengan bab adalah haramnya bertabarruk, mengambil berkah dengan pohon-pohon atau batu-batu, ya, dan hal itu dianggap kesyirikan. Kenapa dianggap kesyirikan? Fa inna ubbada hadhil asnam al-madkurah. Karena para penyembah berhala-berhala yang disebutkan tadi, Lata, Uzza, Manat, innama kanu yaqtaqidun husulal barakah minha bita'zimiha wa du'aiha. Dikarenakan mereka-mereka yang beribadah kepada Lata, Uzza, Manat menganggap dengan meyakini datangnya barokah itu berasal dari tiga berhala tadi dengan cara mengagungkannya atau mendoakannya atau yakni berdoa kepadanya. Barakallahu fikum. Oleh karena itu ini dianggap syirik, ya. Saya tidak meminta-minta pada batu yang saya anggap ada berkahnya itu. Tapi setiap malam tertentu dimandiin, ya. Jangan sampai jatuh ke tanah. Kalau sampai jatuh ke tanah dia merasa bersalah, itu sudah pengagungan itu. Sementara barakamikum dia, ya, barakamikum ketika berbuat salah kepada Allah tidak istighfar. Ada orang ikut bela diri, ya, dicuci, ya, sabuknya itu pada malam suro dengan kembang, ya. Kalau sakit diambil satu benangnya itu, taruh di air diminum. Orang-orang semacam ini kalau diruqyah banyak jinnya. Kalau pengen tidak diruqyah tapi sembuh, caranya ikut taklim. Awal ikut taklim gelisah, terus diajak ikut taklim, lama-lama dengan izin Allah jinnya hilang satu persatu atau jadi muslim. Bahkan lebih pinter, lebih rajin dari orangnya tadi bisa jadi, ya. Karena hidayah Allah berkafikum berbeda-beda. Walaupun dia tidak minta-minta pada benda yang berkafikum dia dijadikan sebagai tabarruk, cari berkah. Tapi dalam hatinya dia mengagungkannya. Membuat senang, ya, atau sangat senang, sangat cinta, melebihi kecintaan dia kepada Allah. Maka itulah bentuk kesyirikannya. Barakallahu'alaikum. Fatabarruku bil kubur. Katabarruki bil lata. Maka orang yang bertabarruk dengan kuburan, itu seperti bertabarruk dengan lata. Ya, sudah lewat penjelasannya. Wabil asjari wal ahjar. Katabarruki bil uzza wal manat. Dan orang yang bertabarruk dengan pepohonan atau bebatuan, maka itu semisal dengan tabarruk dengan Uzza dan Manat. Barakatuhum. Mau ada hajat, datang ke pohon, datang ke kuburan, datang ke batu. Mau melakukan perjalanan safar, datang ke pohon, ke kuburan, ke batu. Maka berkata seperti ini adalah tabarruk yang mengandung kesyirikan, ya. Kemudian yang terakhir, ma yustafadu minal ayat, faedah yang bisa diambil dari ayat ke-19 sampai 23 surat An-Najm. Yang pertama, annat tabarruka bil asjari wal ahjari syirkun. Sesungguhnya bertabarruk dengan pohon dan batu adalah kesyirikan. Bisa jadi syirik besar, bisa jadi syirik kecil. Sudah lewat tadi pembahasannya. Yang jelas syirik. Dan barakallahu'alaikum, orang kalau sudah tidak ada tauhid, cahaya keimanan pada hatinya, ketika diminta untuk tabarruk, dengan tabarruk yang benar, beramal soleh, melakukan kewajiban-kewajiban yang ada, membaca Al-Quran, menjalankan sunnah, atau yang lain-lain, tidak mau. Dan tidak yakin bisa datang berkah darinya. Kalau sudah kebiasaan bertabarruk dengan tabarruk yang syirik. Ya, barakallahu. Karena kecondongan sudah ada. Sebagaimana telah lewat, ya. Pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Barang siapa yang menggantung jimat, maka Allah akan buat hatinya condong kepada apa yang dia bergantung padanya. Demikian pula bertabarruk barakakum, kalau Allah Subhanahu wa taala tidak memberi hidayah, ya, dia akan tersesat. Faedah yang kedua, masyru'iyatu mujadalatil musyrikin li'ibtali syirki wa taqririt tauhid. Disyariatkan untuk membantah orang-orang musyrik barakakum, dalam rangka untuk mematahkan kesyirikannya dan supaya mengakui, ya, tauhidullah, penghambaan kepada Allah dalam surat Al-Baqarah ayat ke-139. Surat Al-Baqarah ayat ke-139. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul atuhajjunana fillah." Katakanlah wahai Nabi, apakah kalian mendebat kami tentang Allah? Apakah kalian meragukan kebenaran Allah untuk diibadahi? Wa huwa rabbuna wa rabbukum. Allah itu adalah Rabb kita, Rabb kami dan Rabb kalian. Walana a'maluna walakum a'malukum. Dan untuk kami amalan kami dan untuk kalian amalan kalian. Kalau memang kalian tidak mau terima penjelasan-penjelasan kami. Wa nahnu lahu muslimun. Dan atau wa nahnu lahu mukhlishun. Dan kami adalah orang yang berserah diri kepadanya. Maka kita disyariatkan untuk membantah barakah hukum, ya, argumen-argumen kaum musyrikin. Dan ini juga jangan lupa melihat sisi madarat dan manfaatnya. Barakah hukum. Termasuk berarti, ya, amar ma'ruf nahi mungkar, ya. Harus kita mengilmui dulu apa yang hendak kita sampaikan. Kemudian kita juga lihat dulu kondisi orang yang akan kita nasihati. Sudah pas belum waktunya? Kondisinya. Kondisinya sedang marah-marah, ya, bertengkar dengan keluarganya, didakwahi, tambah marah. Ya, barakah fikum. Dan lain-lain. Yang ketiga, faedah yang bisa diambil, annal hukma la yasbutu illa biddalil mimma anzalallah la mujarradad dhanni wa hawa nafsi. Sesungguhnya sebuah hukum tidaklah tetap tidaklah bisa dianggap benar kecuali dengan dalil dari apa yang Allah turunkan. Dan hukum itu tidak bisa tetap, tidak bisa dibangun dengan semata-mata zon, prasangka. Ya. Wa hawa nafsi, dan tidak bisa dibangun di atas hawa nafsu. Ahlu sunnah punya dalil, mereka tidak punya dalil. Yang ada dalih beralasan. Ya, barakah. Oleh karena itu dalam surat Al-Ma'idah ayat ke-50, Allah menjelaskan, ya, bahwasanya hukum yang benar itu hanya dari Allah. Selain dari Allah, itu adalah hukum jahiliyah. Ya, hukum jahiliyah. Hukum jahiliyah itu hukum yang bagaimana? Hukum yang berasal dari prasangka, dugaan-dugaan, dan berasal dari hawa nafsu. Dalam surat Al-Ma'idah ayat ke-50, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afa hukmal jahiliyati yabghun?" Apakah hukum jahiliyah yang mereka inginkan? "Wa man ahsanu minallahi hukma liqaumi yuqinun?" Dan siapakah yang lebih baik hukumnya daripada hukum Allah, ya, bagi orang-orang yang yakin akan kebenarannya. Oleh karena itu, kita beragama dengan dalil, ya, bukan dengan prasangka, bukan dengan opo jari, bukan dengan pokoke, dan bukan dengan hawa nafsu. Barakah, dengan dalil. Dan memang terkadang dalil itu, ya, bagi orang yang terlalu mendalam, ya, yang hatinya ada penyakit, masih ditimbang dengan akal. Kayaknya gak masuk akal. Barakah fikum. Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah menetapkan demikian. Kaum muslimin, kaum mukminin, kaum muslimah, kaum muslimat, dan kaum mukminat, barakah fikum, apabila datang perintah dari Allah dan Rasulnya adalah sami'na wa ato'na. Kalau orang-orang kafir, sami'na wa asoina. Kami mendengar, namun kami mendurhakainya. Kami tidak mengikutinya. Maka barakallahu'alaikum, ya, prinsip ahlu sunnah wal jamaah, ya, adalah dibangun di atas dalil. Ketika ada dalil bertentangan dengan gurunya, maka yang diikuti dalil. Gurunya melawan dalil, guru kita tinggalkan. Itu ahlu sunnah. Dalam ahlu sunnah itu tidak ada yang namanya fanatik taklid kepada orang perorangan. Ya. Kalau orang perorangan dari guru-guru kita itu benar, kita ikuti. Kalau salah, maka kita tidak ikuti. Barakallahu'alaikum. Sebagaimana sabda Nabi alaihi salatu wasallam, la ta'ata li makhluqin fi maksiatillah, innama ta'ah fil ma'ruf. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Allah. Hanyalah taat itu kepada perkara yang ma'ruf saja. Ahlu sunnah wal jamaah salafi, tidak ada pemimpin salafi di dunia siapa? Tidak ada. Yang harus berbaiat padanya, tidak ada. Barakafikum. Tidak ada ADART-nya salafi. Siapa pemimpinnya, sekretaris salafi di dunia, tidak ada. Maka ahlu sunnah wal jamaah itu bukan kelompok-kelompok seperti kanan atau kiri. Ya, bendera-bendera yang ada itu. Barakafikum. Karena ahlu sunnah hanya mengikuti dalil dan mengikuti para ulama yang membimbingnya. Walhamdulillah, para ulama ini kita ikuti, memang ada dalilnya. Al-ulama warasatul anbiya. Para ulama adalah pewaris para nabi. Wa innal anbiya la yuwarrithu dinaran wala dirhaman walakin warasul ilma. Maka para nabi dan para rasul itu tidak mewarisi dinar dan dirham, akan tetapi mewarisi ilmu. Faman akhadzahu akhadza bihadzin wafir. Barang siapa yang mengambil warisannya para nabi dan para rasul, yakni ilmu, maka dia mendapatkan warisan yang sangat cukup. Ini para ulama, ulama kita, ya, itu yang kita ikuti. Kalau dalam bab keseharian kenegaraan kita ikuti ulil amri, dalam bab agama kita ikuti para ulama. Ya. Barakallahu'alaikum. Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun, dalam Al-Qur'an juga. Tanyalah oleh kalian kepada para ulama apabila kalian tidak tahu. Ya. Maka tidak ada siapa ulama, pemimpin salafi, pemimpin ahlussunnah di dunia, tidak ada. Yang ada adalah siapa ulama yang saat ini yang patut untuk dijadikan bimbingan, ada. Ya, tapi tidak taklid, fanatik. Adapun orang-orang musyrik, mereka tokoh-tokohnya itu dijadikan sebagai rujukan. Maka Yahudi, Nasrani pun demikian, menjadikan rahib-rahib dan ahli ibadah sebagai sesembahan selain Allah, menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal. Telah lewat pembahasannya dalam kitab Tauhid. Barakatikum. Kemudian yang terakhir faedah, annallaha qad aqamal hujjata bima arsala minar rusul wa anzala minal kutub. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menegakkan hujjah dengan mengutus para rasul dan menurunkan kitab-kitabnya yang ada. Kitab-kitab yang ada berkafikum kita imani. Baik yang ada penyebutannya maupun yang tidak ada. Yang ada penyebutannya seperti kitab Zabur. Kitab Zabur ini diturunkan kepada siapa Abu Harun? Nabi siapa? Nabi Dawud alaihissalam. Ada juga kitab Taurat. Kepada siapa Abu Hadilah? Nabi Musa alaihissalam. Ada juga kitab Injil. Kepada siapa Mas Bintang? Nabi Isa alaihissalam. Dan Al-Quran kepada Nabi kita Muhammad alaihissalatu wassalam. Maka hujjah telah tegak kalau sudah Allah menurunkan, mengutus para nabi dan para rasul dan menurunkan kitab-kitabnya. Kalau sudah hujjah itu tegak, maka tidak ada lagi alasan-alasan ya beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Alasan-alasan untuk tidak melakukan kewajiban tidak ada lagi alasan. Sebagaimana dalam surat An-Nisa ayat ke-165. Surat An-Nisa ayat ke-165 Allah berfirman, "Rusulam mubasyirin wa mundirin." Allah mengutus para rasul. Mubasyirin, memberikan kabar gembira, wa mundirin, dan memberikan peringatan. Memberikan kabar gembira bagi mereka-mereka yang mau taat dengan surga Allah Subhanahu wa taala, dan memberikan peringatan bagi mereka-mereka yang tidak mau taat dengan ancaman neraka. Li'alla yakuna lin-nasi hujjah ba'dar rusul, supaya besok pada hari kiamat tidak ada lagi alasan apabila sudah ada ya, sudah dipaparkan ya catatan-catatan amal, sudah di padang mahsyar, tidak ada lagi alasan. Oh, saya dulu tidak tahu kalau ini tidak boleh. Begini dan begitu, tidak ada lagi alasan setelah diutusnya para rasul. Wa kana Allahu azizan hakima, dan Allah Maha perkasa lagi Maha bijaksana. Barakallahu. Para ulama menyebutkan tentang orang yang terjatuh dalam kesyirikan itu ada uzur atau tidak. Ya, sudah pernah kita posting di Vias itu. Ada uzur kalau keadaannya memang ya dia tidak tahu, jauh dari dakwah Islam, tidak dengar, maka ada uzur. Seperti pegunungan-pegunungan atau orang-orang pedalaman, maka nanti di akhirat diuji orang semacam ini, suruh masuk ke neraka. Kalau taat, ya Allah stop, karena dia taat, Allah masukkan ke dalam surga. Kalau dia membantah, loh, kok saya masuk neraka? Kok saya belum tahu hukumnya? Berarti pada hatinya ada kedurhakaan memang, ada penyakit, ya sudah masuk neraka. Adapun kalau berkafikum di zaman sekarang ini, dakwah Islam sudah menyebar, tidak tahu tentang tauhid seperti tukang becak misalkan ya, ya tidak sholat misalkan, ini terjatuh dalam kesyirikan, tidak ada uzur, ya tidak ada uzur. Karena apa? Di antara kata para ulama, mudah bagi dia sebenarnya untuk mencari tahu. Walaupun mungkin dia tidak dengar. Tidak ada uzur. Oleh karena itu, barakallahu'alaikum, kita beruntung bersyukur. Ya, bisa belajar tauhid. Tapi, tidak ada, barakallahu'alaikum, yang namanya jaminan tauhid kita ini, kita bawa sampai meninggal. Tidak ada jaminan. Ya, karena bagus tidaknya kehidupan seorang nanti di akhirat adalah bil khawatim, dengan amalan penutupnya. Kalau dia penutup, amalan penutupnya adalah masih di atas keimanan ketauhidan, maka dia ahli tauhid. Walaupun ternyata dia masuk neraka karena dosa besar, tapi tidak ada kesyirikan padanya, pasti masuk surga, diangkat. Ya, ini sudah janji Allah Subhanahu wa taala. Dan terkadang banyak dosanya, tidak ada dosa kesyirikan sama sekali, tapi dosa besar banyak, tidak jadi Allah masukkan neraka. Karena sebagai kasih sayang Allah. Tahtal masyiah. Tetapi barakakum, kalau dia membawa dosa syirik, mati dalam keadaan musyrik, ya, walaupun dia banyak sholatnya, banyak pahala puasanya, itu semuanya haba'an mansuro, kata Allah Subhanahu wa taala. Nanti pada hari kiamat seperti debu yang berterbangan. Tidak ada wujudnya. Barakallahu. Maka terkait dengan ada uzur atau tidak, yaitu kalau sekarang ini dakwah sudah menyebar. Ya. Maka kita tanamkan tauhid baik-baik kepada anak-anak kita. Kalau kita punya WhatsApp atau wasilah-wasilah medsos, kita kirim sebanyak-banyaknya, mengingatkan anak kita tentang tauhid. Jangan hanya, nak, sudah habis belum uang jajannya. Jangan hanya itu. Tauhid, barakallahu'alaikum. Terkait miskin atau kaya, ya, itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Sudah kita sebutkan ya dalam surat Al-A'raf tadi di awal-awal. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau. Seandainya ada penduduk negeri itu beriman dan bertakwa. Allah tidak mengatakan seandainya ada penduduk negeri itu kaya raya, tidak, beriman dan bertakwa. La fatahna barakatim minas sama'i wal ardi. Ya, maka kami akan turunkan barokah dari langit dan dari bumi. Walakin kadzabu, akan tetapi kalau mereka ini mendustakan ayat-ayat Allah, tidak mau beriman dan bertakwa, fa akhadnahum bima kanu yaksibun, maka kami akan azab mereka, siksa mereka dengan azab yang dikarenakan mereka ya amalkan, tidak mau beriman dan bertakwa. Dan ternyata berkawikum di negara kita ini ya, seperti yang baru-baru ini bencana-bencana itu, ya azab dari Allah. Bukan ya semata-mata dari alam, bukan, dari Allah. Karena dosa-dosanya. Namun bagi mereka yang beriman, yang kena imbasnya nanti di akhirat, akan dibangkitkan sesuai dengan niat-niatnya. Kalau ketika mau ke masjid, kena tsunami, ya sudah. Ya, akan dibangkitkan dalam keadaan demikian, ya, baik. Ya, ketika mau bermaksiat kena tsunami, ya sudah. Ya, seperti itu dia dibangkitkan, ya, dalam keadaan amalnya jelek. Qaulullah ta'ala, mungkin ini yang bisa diambil manfaatnya sedikit atau banyaknya, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada salahnya ini murni dari saya pribadi dan dari syaitan, benarnya murni dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ta'ala bisawab, naktafi bihadzal qadar, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin, tafadhalu wa hadzakum wa barakatuh.